Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, faslun fil jarhi wa ta'dili wa taftishi anil asanid wa anal isnada minad din. Qala Abu Isa rahimahullah, wa qad aba ba'du man la yafham ala ashabil hadithi al kalama fi rijal, wa qad wajadna ghayra wahidin min al a'imati min at tabi'ina qad takallamu fi rijal minhum al-Hasan al-Basri wa Tawus qad takallama fi Ma'bad al-Juhani wa takallama Sa'id ibn Jubair fi Talq ibn Habib wa takallama Ibrahim an-Nakhai wa Amir al-Sha'bi fi al-Harith al-A'war wa hakadha ruwiya an Ayyub al-Sikhtiyani an Ayyub al-Sikhtiyani عن أيوب السختياني وعبد الله ابن عون وسليمان التيمي وشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي وعبد الله ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع ابن الجراح وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتنبيها لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثب وتبيينا لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال مقصود الترمذي قال الشارح رحمه الله مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أما معاوية فسعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يدعو العصا عن عاتقه وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا ولهذا كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة يعني نذكر الجرح والتعديل Barakallahu fiik. Bismillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca syarah ilal at-tilmidi karya al-hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, jilid 1 halaman 43. Faslun, pasal fil jarhi wa ta'dil wa taftishi anil asanid wa anna al-isnada min ad-din. Berikutnya adalah pasal tentang jarh dan ta'dil dan memeriksa sanad-sanad riwayat, dan bahwasanya isnad, ya, silsilah rijal hadis itu bagian dari agama. Ilmu isnad ini bagian dari ilmu agama. Berkata Abu Isa, ini At-Tirmidzi rahimahullah, sebagian orang yang tidak paham mencela ahli hadis yang suka berbicara tentang rijal, tentang rawi-rawi hadis. Padahal kami dapati lebih dari satu para imam dari kalangan tabi'in, mereka semua berbicara tentang rijal hadis, rawi-rawi hadis. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri, Taus. Keduanya berbicara tentang Ma'bad Al-Juhani yang punya paham Qadariyah. Nah, diterangkan ini penyimpangannya. Begitu pula Sa'id bin Jubair berbicara tentang Talq bin Habib. Ibrahim An-Nakhai, Amir Asy-Sya'bi berbicara tentang Al-Harith Al-A'war. Demikian diriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani atau As-Sakhtiyani, Abdullah bin Aun, Sulaiman At-Taimi, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Malik bin Anas, Al-Awza'i, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Waqi' bin Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, dan yang lain dari Ahlul Ilm. Mereka semua berbicara tentang rijal hadis dan apa, membaifkan rawi-rawi. Kemudian kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Fama hamalahum ala dzalika indana wallahu alam illa an-nasihah lil muslimin." Tidak ada yang membawa mereka, para a'immah tadi, untuk berbicara tentang rijal menurut kami, wallahu alam, selain apa? Tujuan nasihat bagi kaum muslimin. Ini iradatul khair lil muslimin, menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin dengan menyebutkan tentang keadaan masing-masing rijal daripada sanad atau pembawa hadis. Nah, dan kami tidak berprasangka bahwasanya mereka, para imam kita yang berbicara tentang rijal hadis itu, menginginkan untuk mencela manusia atau menghiba. Itu persangkaan yang buruk kepada para a'immah. Mereka hanyalah menginginkan, menurut kami, menerangkan kedhaifan mereka, para rijal, agar dikenal. Ya. Karena sebagian mereka yang didhaifkan itu ada yang sahib bid'ah. Dia dikenal, dia itu begini. Sebagian mereka ada yang tertuduh berdusta dalam hadis. Sebagian mereka ada yang orang lalai, banyak salah dalam periwayatan hadis. Sehingga para a'immah kita ingin menerangkan keadaan para rijal tadi sebagai bentuk apa? Kasih sayangnya kepada agama ini. Nah, kalau tidak diterangkan, manusia tidak bisa apa? Mengenal agama ini dengan jernih, dengan bersih. Ya. Karena ada orang yang menisbatkan kepada Nabi apa yang bukan dari Nabi. Jelas. Kalau enggak diterangkan, ya, orang akan berbicara semaunya tentang agamanya. Sehingga mereka tujuannya adalah untuk dijelaskan masing-masing orang tadi keadaannya, baik ataupun buruk. Akan terbedakan mana orang yang layak diambil riwayatnya dengan orang yang tidak layak diambil riwayatnya. Karena syahadah dalam agama itu lebih berhak, lebih pantas untuk seseorang tafabbut daripada syahadat dalam hak dan harta. Ya enggak? Nah, kalau ada orang tiba-tiba menyerobot tanahmu, ya, kamu terima? Enggak, ya kan? Kamu akan menuntut dia. Apa dasarnya kamu? Gitu ya. Perlu bayyinah, perlu penjelasan hujjah. Lau yu'tan nasu bidakwahu ladda' rijalu amwala qawmi ulima'ahu. Seandainya orang itu dibiarkan dengan klaimnya, pengakuannya, niscaya akan ada orang yang apa, menganggap punya hak atas harta orang lain, atas darah orang lain. Akan kacau ya kalau setiap orang dibiarkan apa, mengklaim. Tetapi al-bayyinah lil mudda'i, bukti bagi yang mengklaim. Itu kan dalam urusan hak, urusan harta kan begitu ya. Dalam urusan agama lebih apa, lebih berhak lagi untuk datangkan bukti, dijelaskan. Datang orang qala Rasulullah gitu, terus kamu enggak periksa dia, nah, enggak bisa ya. Kamu harus periksa. Siapa kamu? Kok bisa membawakan hadis Nabi ya? Kamu bukan sahabat. Dari mana kamu dapatnya kan gitu? Nah, oh dari fulan. Periksa lagi siapa fulan, siapa fulan. Nah, sampai kita ya yakin bahwa ini hadis Nabi. Kalau enggak begitu, ya setiap orang akan bicara mengatasnamakan Nabi. Ya, itulah mengapa dikatakan dalam salaf al-isnadu minad din. Laulan isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada isnad, niscaya siapa saja akan berbicara apa saja tentang agama ini dengan mengatasnamakan Nabi. Enggak bisa begitu ya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, maqsudut tilmidzi rahimahullah ay bayyin. Maksud Imam Tirmidzi rahimahullah dalam perkataannya ini ingin menerangkan bahwa berbicara tentang jarh dan ta'dil ya, rawi-rawi hadis itu hukumnya jaiz, boleh, enggak salah gitu, boleh memuji siapa yang pantas dipuji, mencela siapa yang pantas dicela. Nah, itu hukumnya boleh. Qad ajma' alaihi salaful ummah wa immatuha. Salaf umat ini dan para imamnya sepakat bahwa hal itu boleh. Kenapa? Lima fihi min tamyizi ma yajibu qabuluhu minas sunan mimma la yajuzu qabul. Karena dengan adanya jarh wa ta'dil itulah terbedakan mana yang bisa diterima yaitu dari sunnah-sunnah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dan mana yang tidak boleh diterima dengan adanya jarh wa ta'dil. Disebutkan dalam hasyiahnya waqad nassa 'ala iqadil ijma' 'ala mashru'iyyatil jarh wa ta'dil al-Imam al-Ghazali fi Ihya'ul Ummah. Naam, telah menaskan adanya ijma', disyariatkannya jarh dan ta'dil siapa? Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ustaz ya, di kitabnya Ihya Ustaz. Mendukung. Nah, artinya berbicara tentang rawi baik dan buruknya itu ijma. Dia bilang ijma ya. Sudah sepakat ulama itu perkara yang disyariat, bagian dari agama kita. Nah, termasuk berbicara tentang Al-Ghazali sendiri ya. Ya resiko. Dari sisi jarh dan ta'dil. Memang dia. Wa Nawawi juga, Imam Nawawi fi Riyadhus Shalihin bab ma yubahu minal riba, tentang apa saja yang dibolehkan dari riba. Itu nanti kita ada dalam Riyadhus Shalihin perkara Imam Nawawi. Naam. Wa ghairu ma, dan yang lainnya fi ghairihima. Naam. Pada selain dua kitab itu. Bisa juga dalam lihat kitab Ar-Raf'u wa Takmil karya Al-Laknawi. Al-Muhim itu apa? disyariatkan. Nah, bagian dari agama kita ya, mengajarkan tentang memeriksa status setiap orang yang berbicara tentang agama, siapa dia. Paham? Nah, dari segi jarh wa ta'dil, ya, celaan dan pujian tentang dia. Nah. Wah, ini namanya politik identitas ini. Itu kenapa? Nah, kan begitu ya. Orang memimpin ya, dilihat dulu siapa dia. Orang mau apa ya, dilihat dulu. Itu sebetulnya perkara yang lumrah ya, di mana-mana begitu kan. Orang mau masuk kerja masa boleh saya insinyur, saya lo nggak diperiksa dulu? Ya diperiksa, mana buktinya kan gitu. Jasanya palsu ya kan. Kalau seandainya setiap orang nggak perlu diperiksa, ya enak saja nanti. Cur nanti set. Mau apa-apa juga diperiksa. Nah, berbicara dalam masalah agama juga begitu, nggak boleh sembarangan. Nah, kalau semua orang boleh bicara sembarangan, nanti kalau ada orang bicara tentang apa pengobatan, praktek. Ini caranya begini-begini, langsung diikuti, diterima. Ya nggak bisa, nanti bisa apa, bahaya buat orang. Nah, harus semua apa? Diperiksa layak apa tidak, pantas apa tidak begitu. Masa kalau dalam urusan dunia orang paham, tapi urusan agama dia apa? Enggak terima, enggak boleh begitu. Namanya mencela. Gimana? Soalnya kesannya agama sama itu harus halus, harus sopan. Pokoknya yang kayak gitu. Enggak ada yang kereng-kereng kayak gitu. Ya enggak, karena profesi dan bukan profesi ya, orang bicara tentang agama atau tentang ilmu lah secara umum itu kesannya pak siapa saja bisa. Iya, kesannya menjadi guru itu gampang gitu ya. Siapa aja bisa ya, pilot jadi guru bisa ya. Ya kalau sebaliknya guru jadi pilot sekolah dulu gitu kan. Nah, polisi bicara agama bisa. Tapi ahli agama kemudian apa masuk kepolisian? Oh nggak bisa, harus ikut latihan ini dulu kan gitu. Kebalik gitu ya. Harusnya urusan agama ada ahli juga, nggak boleh apa sembarangan. Ada apa kriteria juga. Kamu siapa, kemampuanmu seberapa kan gitu. Belajar di mana itu pak? Nah, jadi sebetulnya ini apa hal yang lumrah. Kalau dibilang ijma itu jelas, nggak perlu ragu lah. Ya. Dalam urusan agama, apa urusan dunia saja orang apa mengerti itu, apalagi urusan agama. Alhamdulillah. Maka kata beliau, sebagian orang yang tidak punya ilmu, maksudnya orang bodoh gini ya. Ini bahasanya halus ya. Sebagian orang yang tidak punya ilmu menganggap bahwa jarh wa ta'dil, berbicara tentang rijal yang membawa agama ini, itu hibah katanya. Hibah itu namanya ngerasan itu. Ngerasan. Padahal tidak begitu. Karena menyebutkan aib seseorang kalau ada maslahatnya, walaupun apa sifatnya khusus, seperti apa celaan dalam syahadah seorang saksi palsu, boleh apa enggak boleh? Boleh bighairi nizaa, tanpa apa perselisihan, ya kan? Nah, maka apa yang di dalamnya ada maslahat umum bagi kaum muslim lebih aula. Dalam pengadilan saja kalau saksi itu palsu, ya. Dicela enggak? Dicela, iya kan. Saksi palsu bisa dijerat hukum, yang tadinya saksi jadi tersangka gitu. Ya kan, masuk penjara dia. Nah, itu dalam masalah khusus. Masalah yang lebih besar harusnya apa? Lebih diperiksa lagi gitu ya. Enggak sembarang orang bersaksi. Nah, ini ajaran Islam, ini paham Islam. Siapa kamu? Kamu belajar dari mana? Ini itu perlu diperiksa. Dikatakan dalam hasilnya bal huwa wajib, bahkan ya, memeriksa orang gitu ya dalam urusan yang lebih umum ya, bagi kaum muslimin hukumnya apa? Wajib diperiksa. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa huwa yakni al-jarh jaizun bil ijma' bal wajib lil hajah. Jarh menyebutkan aib seorang rawi gitu ya, itu boleh berdasarkan ijma, bahkan wajib kalau perlu. Kalau perlu wajib terangkan bagaimana dia. Nah, apa kompetensinya? Ya. Layakkah dia untuk bicara masalah agama? Kalau enggak layak sebutkan. Biar orang semua tahu kalau ini enggak layak. Jangan ambil agama dari dia. Jangan ambil hadis dari dia. Boleh bil ijma, wajib kalau perlu. Nah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Bahz bin Asad, dia berkata, seandainya seorang lelaki punya hak atas lelaki yang lain 10 dirham. Kemudian lelaki itu yang menanggung 10 dirham tadi mengingkarinya. Nah, maka yang menuduh tadi tidak mampu untuk mengambil 10 dirham dari lelaki yang dituduh kecuali dengan datangkan dua saksi yang adil. Misalkan anda bilang, Farhad, kamu utang anda 10 juta. Mana? Farhad bilang, loh, saya enggak pernah utang 10 juta sama kamu. Nah, kalau kasusnya begini gimana? Yang menuduh dituntut. Apa buktinya? Mana saksinya? Iya kan? Kalau enggak bisa datangkan bukti, enggak bisa membawakan saksi, Farhad bebas dari tuduhan kan gitu. Iya kan? Nah, fadinullah, maka agama Allah ahaqqu an yu'khadha fihi bin udul. Lebih patut untuk diambil dari orang yang adil. Kalau tuduhan saja itu perlu dari orang yang adil ya, saksi dia untuk membenarkan tuduhan ini, apalagi dalam urusan apa? Agama, harus dari orang yang adil yang bisa diterima. Wa kadzalik, demikian pula yajuz, boleh dzikrul aib, menyebutkan aib seorang pembawa agama itu, idza kana fihi maslahatan khassah, kalau ada maslahat khususnya, bahkan bukan hanya masalah pembawa agama ya, dalam urusan umum ya. Boleh menyebutkan aib orang kalau ada maslahatnya. Contohnya, kaman yastasyiru fi nikahin aw muamalah. Seperti orang yang bermusyawarah dalam urusan pernikahan. Ya, fulan, putri saya dilamar sama si fulan. Kamu kan dekat sama si fulan. Menurut kamu si fulan kayak apa? Jujur ya sama saya. Ya, harus apa? Bicara apa ada? Al-mustasyar mu'taman, orang yang diajak musyawarah itu dia diberi amanah, maka sampaikan apa adanya yang kamu tahu plus minusnya gitu ya. Oh, saya sih tahunya dia itu orang baik, cuma sholatnya malas misalkan gitu ya. Oh gitu ya, iya saya sudah sering nasihati dia begini, tapi kalau dalam urusan lain dia orang baik. Apa adanya, biar jadi pertimbangan wali nikah ini, layak enggak saya menikahkan putri saya dengan dia, termasuk cara ya. Iyalah, apalagi. Nah, tapi perlu enggak itu sesuai keperluan? Perlu ya, kondisinya begini. Ya, terima kasih ya. Jadi pertimbangan buat saya. Jelas. Kalau enggak gitu, bahaya nanti ya. Begitu pula dalam muamalah. Ya, misalkan Pak Situs ini ada orang datang nawari apa? Modal ini. Pak, sampean kayaknya pinter ini, Pak, bisnis ayam panggang ini. Ayam bakar yang panggang ini. Mau tak modali, Pak? Nah, tapi nanti bagi hasil. Kan berarti ngajak partneran gitu ya. Oh, Pak Susino enggak kenal siapa orang ini. Kok tiba-tiba datang apa? Kerjasama gitu. Oh iya, nanti saya pikir-pikir dulu ya. Carilah info siapa dia. Oh, Abu Bilal kenal ini. Ngilang nih. Abu Bilal, kamu kenal fulan, fulan. Oh iya. Menurut kamu gimana dia? Kan gitu. Biar tahu sebelum apa kerjasama ininya. Siapa tahu nanti orangnya enggak benar ya. Ternyata modalnya hasil apa? Maling. Hasil korupsi. Waduh, cuci uang berarti. Panelan. Nanti udah usaha gede-gede terlibat nih ya, kasus. Kan repot, saya nggak tahu nau ya, tapi sampein kerjasama, uangnya sudah sampein pakai, susah kan? Daripada repot ya, saya harus jelas dulu ini orang, Abu Bilal kenalnya. Oh iya betul Pak, dia koruptor. Oh, makasih Abu Bilal. Kalau gitu saya nggak mau lah. Nah, perlu, Bang. Kalau enggak kamu bisa repot nanti urusannya. Kan banyak sekarang ini apa yang kasus itu ngepreng-ngeprengin dulu. Ngepreng sih. Ada TKW tenaga kerja wanita ya di Malaysia di mana? Di datang orang nggak dikenal apa minta dia ngepreng gitu ya buat surprise orang nanti. Kalau nanti dia datang gini, kamu gini kan ya? Disebut gini kan, ternyata itu racun. Yang diracun itu saudaranya siapanya Kim Jong Un. Oh, mati langsung. Masa, beneran tuh? Ya? Iya, masuk berita. Adik kandung itu. Adik kandung. Mati langsung. Lah yang kena kan si TKW ya, itu. Indonesia. Indonesia. Oh, membunuh dia. Enggak, saya disuruh orang tadi katanya buat surprise buat prank. Orangnya udah enggak tahu ke mana. Hati-hati ya. Walaupun kau dikasih uang nanti, coba kamu prank dia begini-begini, katakan dia begini. Wis zaman now. Kadang dikasih uang mati orang. Makanya jangan mudah percaya. Saya kenal dulu siapa. Oh, enggak, kalau enggak kenal jangan. Nanti kamu kenapa ketiban pulung ya? Akhirnya dihukum mati, Sat. Enggak tahu itu statusnya gimana. Kirim nuklir. Satu. Langsung mati. Satu. Paling gampang orang apa memperalat orang lain zaman sekarang karena mudah sekali percaya. Percaya dikasih uang 1 juta senang. Alasannya prank ya. Iya. Padahal beneran. Mas, hati-hati ya. Dalam urusan itu aja bahaya kalau enggak ngerti. Apa itu urusan agama? Bom syahid masuk surga 72 bidadari mau kamu. Jadi pengantin, jadi pengantin. Keluar. Jadi sangit bukan syahid. Berarti sangit. Siapa yang ngajari kayak gitu? Wah, ini super dong. Ya, bid'ah dia itu. Udah mati alhamdulillah. Kalau syahid betul memang ada bidadarinya sungguh. Maksudnya syahid. Ya itu kan syahid. Berita dalam hadis toh. Tapi itu di pelintirnya. Datang sana ke gereja lagi banyak tuh orang ibadah. Kamu pasang bom di sini meledakkan ini. Kamu mati satu, maksudnya mati 10-20 kamu untung. Ya, sehatnya itu satu. Mana daun satunya orang beriman itu, Pak. Lebih baik daripada dunia dan sisi. Tapi orang gereja ya Ustaz. Yang dibom kan orang kafir. Kafirnya kafir apa Pak? Orang kafir yang dibom. Nah iya, tapi yang mati itu loh, satu nyawa orang muslim. Oh iya, muslim lebih berharga daripada dunia dan sisinya. Sisinya. Iya, iya. Yang mati paling cuma 1-2 satpamnya mati. Iya. Ternyata siapa yang muslim juga. Aduh. Katanya memperjuangkan Islam. Apanya ini perjuangan? Mending kamu duduk di majlis, ngaji, baca Quran, belajar. Didik anak itu. Lebih berkah enggak? Berkah insyaallah jihad. Daripada urusan-urusan begitu menyesat. Paling bahaya itu, enggak tahu udah tobat belum itu si Yusuf atau matinya. Kan dia yang berfatwa bom syahid. Itu matinya udah tobat belum itu. Kalau mati belum tobat terus sampai sekarang masih ada orang yang ngamalkan fatwa dia, woi. Tiap hari kirimin dosa itu. Transfer. Bahayanya makanya. Demikian pula boleh menyebutkan aib. Nah, ini sudah ya tadi ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais ketika dia dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahal. Dia datang ke Nabi. Ya Nabi, dua orang laki itu ngelamar saya, belum ada yang saya iakan. Gimana Nabi? Kata Nabi, adapun Muawiyah dia itu orang su'luk lama lalah, orang fakir, nggak punya duit ya itu. Nanti kamu nggak kerawat. Adapun Abu Jahm, dia itu orang yang la yadhaun asan atiqih, tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ya artinya ada dua tafsiran. Dia itu orang yang suka safar. Nanti kamu LDR-an terus. Apa sanggup? Nikah sebentar terus safar tinggal 2-3 bulan. Ada tafsiran yang kedua, maksudnya dia gampang mukul perempuan dengan tangan. Dah nikah sama Usama bin Zaid. Gitu dalam hadisnya lengkapnya. Ya. Wah itu Nabi ghibah berarti, ghibah sahabat. Maslah? Maslahat perlu. Tapi enggak perlu direkam. Enggak perlu diceritakan sana sini. Nah, ini masalah orang sekarang ya. Musyawarah tapi direkam. Musyawarahnya tapi di status. Musyawarah di status. Enggak perlu direkam, enggak perlu di status. Sekedar tahu aja. Dan enggak usah cerita kemana-mana. Jelas. Itu untuk maslahat. Itu aja, tidak lebih. Nah, jadi juga orang yang suka ngajak ngomong musyawarah tapi enggak paham musyawarah apa. Paham? Enggak hati-hati ya. Ada ilmunya. Ada ilmunya, musyawarah itu amanah loh. Paham? Baik buruknya itu amanah. Jangan sampai kamu bocorkan. Nabi SAW ketika Hafsah bintu Umar ini ya, suami pertamanya sudah tidak ada. Sebetulnya Nabi itu apa? Ada kepinginan sama Hafsah, naksir lah. Tapi sahabat yang tahu itu enggak ada yang berani apa? Membuka kalau Nabi itu lagi naksir Hafsah. Sampai akhirnya Umar sebagai ayahnya, ya, ketika Hafsah ini sudah siap ya nerima lamaran, dia tawarkan kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar diam. Tahu kalau Nabi lagi naksir. Diam aja. Umar kecewa. Tawar kok diam aja. Tapi dipendam sama Umar. Nah, datang ke Utsman bin Affan. Coba tapi mungkin dulu. Besoknya kayaknya saya lagi belum pingin. Karena tahu Nabi apa? ada naksir sama Hafsah. Baru kena Nabi SAW dan sudah jadi, barulah Abu Qasim dan Utsman apa cari ujur. Bukan maksudnya mengganggu perasaan kamu, Umar. Ya, kami tahu Nabi apa ada maksud sama Hafsah. Tapi kami tidak mau apa membuka rahasia nak. Jelas. Nah, hati-hatinya jangan murid kayak umum-umum ibu-ibu kampung komplek. Lambe itu lah. Kali itu rahasia. Nah, kecuali kalau sudah apa, sudah bukan lagi rahasia, ya sudah. Buktinya kan diceritakan. Setelah sudah bukan lagi apa? Rahasia. Bukan lagi rahasia, ya boleh. Jelas. Rahasia umum. Jadi sudah bukan lagi apa? Bukan lagi rahasia namanya. Rahasia itu bukan rahasia lagi. Iya kan? Ya udah. Musyawarah terus ada yang tahu. Setelah musyawarah, Ustaz, tadi hasil musyawarahnya gimana? Gitu gimana? Ya itu apa? Kebutuhanmu apa? Kamu perlu apa? Oh, enggak ada urusannya sama kamu. Ya? Ya sudah, nggak usah ngapain. Tambah beban, Pak. Soal musyawarah ngapun nih. Karena saya nanti dulu selesaikan dulu. Begitu pula Nabi SAW pernah musyawarah sama Ali dan Usama terkait dengan mencerai istrinya Aisyah. Oh, yang ketika orang-orang itu menuduh Aisyah begini-begini kan. Nah, itu kan sempat Nabi apa? Oh, terganggu lah jiwanya. Gimana ini baiknya? Ali bilang, ceraikan saja Nabi, perempuan banyak. Gitu. Siapa? Ali Rabbiyah. Makanya Aisyah dari situ sakit hati sama Ali. Enak nih. Tapi Nabi tidak langsung apa menuruti sarannya Ali. Itu menjadikan apa? Musyawarah itu ya tidak sifatnya harus diterima. Jadi kalau kamu ngasih saran sama orang, ya kan orang itu ngajak kamu musyawarah ya, terus kamu ngasih saran, terus saranmu nggak dipakai, ya jangan kecewa, paham? Dia punya hak untuk terima dan tidak, paham? Nggak boleh maksa saja. Ya? Nah. Nah, inilah bedanya musyawarah sama demokrasi. Kalau demokrasi hasil apa kesepakatannya wajib dan mengikat. Suara rakyat suara Tuhan. Itu demokrasi. Paham? Tapi di talbis demokrasi itu syura. Salah. Ya. Makanya majlis permusyawaratan itu kalah besar. Ya. Isinya demokrasi. Dibilang musyawarah, bukan musyawarah itu. Itu demokrasi. Demokrasi bukan musyawarah. Di antara perbedaannya adalah kalau musyawarah itu tidak mengikat, terserah pemimpinnya mau diterima apa enggak. Nah, misalkan fraksi A kasih suaranya apa? Kami menurut kami begini-begini, ya terima. Setelah itu si pemimpin apa? Pilih mana yang, kok enggak ada yang dipilih, enggak, saya ikut apa kata saya, ya sudah, paham, begitu, itu baru musyawarah namanya, enggak harus apa, saran itu diikut, kalau menurut si pemimpin ada yang lebih baik. Tayyib, itu contoh juga ya. Karena ilah syubah mengatakan ta'alau hatta nagtaba fillahi sa'atan. Mari kemari kita berghibah ya, karena Allah sebentar. Maksudnya kita bicara jarh wa ta'dil. Nah, saluni, tanya saya ya. Ya syubah, ma halu fulan? Bagaimana si fulan itu? Baik. Ma halu fulan? Kadzab. Gitu ya. Ma halu fulan? Gitu. Catat tuh, syubah mengatakan bulan-bulan begini-begini bulan. merasa itu ibadah. Yes. Karena maslahatnya besar. Ya, kamu tahu mana hadis yang pantas diterima, mana hadis yang tidak pantas diterima. Nah, itu perkara yang disyariatkan bil ijma. Sekali apa? Bil ijma. Bahkan wajib kalau perlu. Kata siapa ini? Imam Al-Nawawi. Imam Nawawi. Dia katakan wajib kalau perlu. Benar. Karena maslahatnya bos. Tapi enggak boleh sembarangan orang ya. Nah, kalau sembarangan orang juga enggak benar. Intinya la ifrat wala tafrit. Harus proporsional. Maaf. Apa maslahatnya? Maslahatnya itu muhakkak atau van. Maslahat yang apa? Diyakini jelas maslahatnya atau hanya prasangka saja? Kalau maslahatnya hanya prasangka saja, jangan. Sampai kamu apa? Kuat. Ya, ini maslahat. Bicara. Ini kok enggak? Alhamdulillah.